lillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله سبحان الله tak terasa hari-hari berlalu begitu cepatnya. Beberapa hari yang lalu kita masih di bulan Rajab, tahu-tahu sekarang kita berada sudah di pertengahan bulan Syaban. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa hadir di bulan Ramadhan dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan dari kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk di pembahasan tentang berbagai macam cara, berbagai macam sarana yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah untuk membendung laju arusnya dakwah. Karena sejak masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada perubahan yang signifikan di kota Madinah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita ini menjadi berharga, menjadi terhormat sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di kala itu orang-orang musyrikin mereka berpikir tentang sebuah cara yang lebih manjur untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka meminta kepada Abu Talib untuk menyerahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibunuh, dan mereka dikasih anak Abdullah bin Ammar kalau enggak salah untuk dipiara oleh Abu Talib sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Abu Talib menolak hal itu, maka dimulailah masa baru dalam menggunakan cara yaitu dengan memboikot keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berdagang dengan mereka, tidak menikahkan putri atau putra dengan mereka, memutuskan hubungan semuanya dengan mereka. Dan subhanallah, Allah Jalla Jalaluh memberikan cobaan yang berat buat para sahabat Nabi. Setelah sebagian sahabat tewas dibunuh, sekarang semuanya harus merasakan lapar yang berkepanjangan, rasa takut yang tidak berkesudahan, kesulitan hidup yang dirasakan oleh mereka. Dan ini tentunya sebagai sebuah ujian keimanan. Karena seorang yang mengatakan beriman, seorang yang mengatakan aku telah berubah, aku telah berhijrah, apakah pengakuan dia dengan lisannya diterima begitu saja? Tentunya tidak. Mereka diuji. Orang-orang yang mau belajar kuliah aja di Madinah harus diuji, dites. Apalagi tatkala seorang hendak masuk surga Allah Jalla Jalaluh. Apa hikmah dari diboikotnya para sahabat Nabi selama 3 tahun bersama Nabi alaihi salatu wassalam? Di Syi'ib di lembah atau di jalan antara dua gunung yang dimiliki oleh Abu Thalib. Nah, silakan kita mulai membacanya, mengkajinya satu persatu supaya kita bisa merasakan faedah yang didapat oleh para sahabat dan untuk kita yang melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Nah, silakan. Kalian Caesar Antar Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Kita dapat memetik beberapa pelajaran dalam peristiwa pemberikutan ini. Di antaranya, satu, peristiwa ini meningkat sejauh mana permusuhan dan kebencian serta kezaliman kaum Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Penganiayaan mereka tidak hanya terbatas pada masalah-masalah tertentu saja, tetapi hal tersebut berlangsung terus-menerus selama 3 tahun, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan kerabatnya terisolasi di sebuah lembah bersama dengan anak-anak dan orang tua, perempuan dan laki-laki, anak yang masih menyusui maupun orang tua yang renta. Semuanya ikut mengungsi dan terisolasi di rumah Syaikh Abu Thalib. Dan pasokan logistik, makanan dan minuman dilarang masuk ke sana. Sungguh ini sebuah kezaliman yang sangat keji. Subhanallah. Artinya, kedzaliman orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu kepada umat Islam, itu kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Sampai anak-anak pun harus merasakan kezaliman mereka. Wanita hamil pun harus merasakan kezaliman mereka. Orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia pun merasakan kezaliman mereka. Dan ini yang kita lihat di masa kini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir terhadap umat Islam. Mereka menjatuhkan bom, umpamanya ke sebuah negeri. Saudara-saudara kita, umpamanya di Suriah. Bagaimana mereka dari yang bayi pun merasakan kezaliman itu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama terjadi. Hanya saja sebagian umat Islam tidak sadar kalau mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebagian di antara kita memuja-muja, memuji-muji orang-orang kafir, negeri mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Rohingya? Itu adalah salah satu bentuk kezaliman seperti yang terjadi oleh sahabat Nabi dan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanan gak boleh masuk. Kalau mereka diembargo di sebuah tempat yang penuh dengan pertanian, maka tidak akan terlalu berat buat mereka. Sedangkan penduduk Mekah ini, hidup mereka itu dengan pasokan makanan dari luar kota. Artinya mereka harus beli. Dan orang-orang yang diboikot memiliki duit. Tapi duit mereka tidak bisa digunakan untuk membeli. Apa gunanya? Karena ada hukum yang berat yang dilakukan oleh mereka. Dan seperti ini jemaah. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang memusuhi dakwah akan melakukan segala cara untuk membendung arus laju dakwah. Tapi, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allah yang akan menyempurnakan. Tugas kita hanya melewatin rintangan-rintangan tersebut. Satu persatu kita lewatin. Dan kita yakin dengan janji Allah Jalla Jalaluh. Allah akan menyempurnakan agama ini. Baik. Yang kedua. Islam agama yang mereka perlakukan secara keji dan kasar ini adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan bersama orang yang berbeda pandangnya, bahkan bersama sebagian kelompok orang yang memeranginya sekalipun. Diriwayatkan dari Nafi' dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang memberikan yang memberitakan bahwa ada seorang wanita yang telah terbunuh dalam sebuah pertempuran yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengecam kejadian itu, lalu melarang kaum muslimin membunuh wanita dan anak-anak. Agama Islam juga melarang membunuh orang tua dan rahim yang berada dalam tempat peribadatannya. Adapun terhadap orang-orang yang menjadi musuh agama Islam, maka Allah Ta'ala telah memberi isyarat tentang mereka dengan firman-Nya. Kaifa wa yadhharu 'alaykum la yarhamu fiikum illa wa la dhimmah. Yubunakum li afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasti tidak menepati perjanjian. Quran 4 At-Taubah ayat 8. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ada kesalahan terjemah di sini. Sebenarnya bukan kesalahan terjemah. Ternyata nomor 2 ini bukan nomor 2. Ini lanjutan penjelasan tentang hikmah yang pertama. Lanjutan tentang hikmah pertama, bahwa kezaliman orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kejahatan mereka terhadap umat Islam itu sepanjang sejarah silahkan dibaca. Peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika perang Badar, beliau alaihi salatu wassalam tidak mencincang orang-orang musyrikin yang tewas, tidak merusak wajah mereka. Berbeda dengan perang Uhud, ketika orang-orang musyrikin yang menang, itu sahabat Nabi pada dipotongin telinganya, hidungnya dipotong, perutnya dibelah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh orang musyrikin berulang kembali. Kalau kita lihat di Bosnia, bagaimana umat Islam di sana, perempuan-perempuan yang hamil dibunuh, bayinya dikeluarkan dari perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berbeda dengan umat Islam. Rasul enggak boleh itu. Perempuan yang tidak membawa senjata, yang tidak memerangi enggak boleh dibunuh. Anak-anak enggak boleh dibunuh. Orang-orang tua yang sepuh enggak boleh dibunuh. Pendeta-pendeta di dalam tempat ibadahnya tidak dibunuh. Kalau berpikir, seharusnya pendeta itu yang dibunuh tuh. Karena ini menyebarkan kesesatan. Tapi ternyata Islam tidak seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, tugas kita nih sekarang adalah bagaimana menunjukkan keindahan Islam kepada umat manusia. Jangan sampai kita kecolongan. Kecolongan gimana? Tuh maling-maling, penjahat-penjahat, teriak penjahat. Mereka adalah orang-orang yang meneror umat Islam, tapi mereka teriak umat Islam teroris. Mereka adalah orang-orang yang mendzalimin umat Islam, tapi mereka teriak kalau mereka yang dizalimi. Maka tugas kita segera menunjukkan keindahan Islam. Baik lewat informasi, baik lewat amal kita sendiri, kita perlu tunjukkan kepada mereka. Bongkar nih. Dibongkar tuh. Keburukan yang ada, yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin sepanjang sejarah. Sehingga orang jadi sadar selama ini yang mereka katakan tentang Islam itu dusta. Allah telah menetapkan di surah At-Taubah ayat 8 menjelaskan tentang orang-orang musyrikin. Apa kata Allah? Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fiikum illa wa la dhimma. Tuh, kalau mereka berhasil mengalahkan kalian, mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu. Dan tidak pula mengindahkan perjanjian, gak ada. Mereka kalau sudah menguasain habis. Mereka pengkhianat. Dan sampai hari ini pun. Pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka akan nampak. Perlahan-lahan tapi pasti. Maka sekali lagi umat Islam, kebencian kita kepada orang-orang kafir itu sebagai sebuah syariat yang kita disyariatkan membenci mereka. Bukan berarti kebencian kita membuat kita membolimi mereka, sekali lagi tidak. Tidak nih. Bahkan Allah, nih mungkin perlu dibuka Qur'annya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana kita wajib melakukan keadilan terhadap orang-orang, ya, di surat Al-Ma'idah ayat 8. Surat Al-Ma'idah ayat 8. Coba dibaca. الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Nih, supaya kita bisa sadar bahwasanya kebencian itu tidak biasanya identik dengan kezaliman. Kita hidup dengan orang-orang kafir umpamanya. Kita benci dengan mereka dan kekufuran mereka. Kita berlepas diri, kita tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka. Tapi kebencian kita nih enggak boleh mendorong kita, membuat kita berlaku zalim sama mereka. Enggak. Jadi perlu diingat. Berbeda dengan mereka. Mereka benci dan zalim sama kita. Itu kebanyakan yang ada di mereka. Walaupun kita tahu dengan Raja Najasyi yang disebutkan tentang keutamaan dia, la yudzlamu indahu ahad. Najasyi yang ke Habasyah itu, para sahabat hijrah, tidak dizalimin orang yang ada di sisi dia. Ada yang berlaku zalim, tapi kita tetap membenci orang-orang kafir. Baik. Maka hikmah yang kedua. Jadi inilah hikmah yang kedua. Silakan dibaca. Dua. Nampak dari berbagai peristiwa yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, bahwa segala kesulitan dan tekanan dalam memperjuangkan agama Allah merupakan bagian dari keteladanan yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi keteladanan dalam waktu senang saja, tetapi beliau pun memberi keteladanan itu dalam kondisi suka maupun duka, agar kita mampu meneladani beliau pada saat menghadapi kesulitan. Subhanallah. Naam jemaah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik dalam semua hal. Artinya perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam itu melewati fase-fase yang semua umat bisa ambil pelajaran dari sana. Mau bicara bagaimana beliau ketika susah, ketika anak-anak beliau bekerja. Beliau anak yatim, beliau kerja mengembalikan kambing, umur 25 tahun beliau bekerja juga bermasa-masa sulit dan masa-masa beliau mungkin punya duit. Kita ini umat Islam diperintahkan mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam dalam semua perjalanan hidup beliau. Dan Al-Qur'an tidak diturunkan di atas sebuah gunung. kemudian Nabi AS mengambil kitab tersebut. Enggak. Diturunkan dalam fase 23 tahun. Dan di situ Nabi memberikan contoh. Ada masa-masa beliau diperintahkan untuk bersyukur karena dikasih nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ketika beliau mendapatkan rezeki yang banyak, beliau membawa korban ke Mekah sebanyak 100 ekor unta. Ketika beliau tidak punya, beliau hanya berkorban seekor kambing. Ketika beliau memiliki rezeki yang lebih, beliau berbagi. Ketika enggak punya rezeki yang lebih, beliau berusaha untuk memberikan arahan kepada orang untuk berbuat kebajikan. Membuka peluang bagi para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Peristiwa diboikotnya Nabi SAW supaya kita sadar. Dan yang diboikotnya bukan cuma Nabi SAW. Karena terkadang ada orang nyeletuk mengatakan, itu kan Nabi. Nabi itu contoh buat kita. Kalau engkau tidak mau mencontoh Nabi, siapa yang hendak engkau contoh? Maka dalam kondisi sulit, 3 tahun jamaah. Jadi kalau ada orang yang hijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram, meninggalkan perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya, yang penuh dengan syubhat dia tinggalkan, kemudian dia 1 tahun hidup susah, 2 tahun hidup susah, Nabi SAW 3 tahun sampai makan daun-daunan. Dikucilkan. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, ana sekarang enggak ditemenin sama sahib-sahib kita. Nabi SAW ditinggalkan oleh mereka yang selama ini menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya kita meneladani beliau dalam suka dan duka. Ketika suka berbagi, ketika duka beliau bersabar dan mensyukuri hal itu. Karena inilah kunci jemaah. Kita akan sukses dalam kehidupan ini. Tapi kalau yang kita contoh itu adalah orang-orang barat. Ya. Yang kita contoh itu public figure yang jauh dari jalan Allah. Yang malahan mereka mungkin lebih kita sukai daripada ulama-ulama yang mengajak kepada Allah Jalla Jalaluh. Gimana kita akan jadi baik? Jadi dalam perjalanan hidup Nabi semuanya ada contoh buat kita. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ketiga. Ya. Dari peristiwa keluarnya beberapa tokoh Quraisy yang mengecam adanya pemberitaan dan menuntut agar batas perjanjian itu diturunkan dan pemberitaan itu tidak boleh diteruskan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kebatilan pastilah akan terungkap di suatu saat, sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebab fakta yang akan membuktikan kebenaran yang benar dan kepalsuan yang batil. Allah Ta'ala berfirman, Fakul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana jahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Peristiwa pemberitaan ini berakhir dengan dekatnya persatuan kaum Quraisy dan terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Sementara itu, kesadaran dan keteguhan yang dimiliki Rasulullah SAW semakin kuat melebihi kesadaran dan keteguhan mereka sebelumnya. Naam, subhanallah jemaah. Wa qul ja'al haq wa zahqal batil. Kebenaran pasti akan nampak. Jadi kalau dulu kita masih kecil itu selalu dikasih tahu bahwasanya lakon itu awalnya kalah. Awalnya kalah, tapi akhirnya mesti kezaliman yang disembunyikan. Bohongin orang tuh, matahari ini enggak ada matahari tutupin. Berapa lama engkau bisa menutupin wajah orang itu? Enggak akan lama. Kalaupun lama, kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu dekat semuanya. maka kita umat Islam berbesar hati bahwasanya apa yang dihadapi oleh Nabi SAW tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mencuri, untuk merampas harta orang-orang kafir, tapi sikap Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi kondisi tersebut adalah sabar. Sabar. Dan ini kalau kita lihat rahasia kesuksesan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam yang bertahun-tahun ditindas oleh Fir'aun. Bahkan dengan penindasan yang lebih dahsyat daripada apa yang dialami para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bayi-bayi laki yang keluar disembelih. Bagaimana bayi-bayi perempuan yang hidup dibiarkan untuk menjadi budak-budak, untuk menjadi pelayan-pelayan Fir'aun pada waktu itu. Bertahun-tahun mereka diganggu, mereka sabar. Lalu Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Karena apa? Apakah dikarenakan mereka mempersiapkan diri untuk melawan Fir'aun? Subhanallah. Coba kita lihat. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di surah Al-A'raf ayat 137. Dibaca. Al-A'raf 137. Baik, kita lihat nih bagaimana orang-orang musyrikin memerangi dakwah dan sikap umat Islam ketika itu, yaitu bersabar ketika itu. Nah, silakan dibaca. أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ Tunggu. Surat Al-A'raf. Ayat 137. Apa Nusa tadi 37? Oh, 137. Nah. القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا apa bima sabaru dikarenakan kesabaran mereka bertahun-tahun mereka sejak sebelum datangnya Nabi Musa dari Madian. Mereka sudah disiksa. Mereka ditindas. Ketika Nabi Musa balik dari Madian, mereka juga ditindas. Oleh karena itu mereka mengatakan uzi. Engkau datang juga kita masih disakiti. Artinya mereka bertahun-tahun. Tapi mereka bersabar. Ini yang perlu ada pada diri kita. Kita terkadang kurang sabar dalam menghadapi masalah yang ada. Bahkan yang selalu didengungkan adalah kesabaran ada batasnya. Nah, kesabaran itu ada batasnya kapan? Ketika kematian tiba, baru selesai kesabaran kita. Barakallahu fiik. Jadi sikap Nabi bersama para sahabatnya bersabar di kota Mekah sampai akhirnya mereka hijrah. Mereka memilih meninggalkan Mekah nanti pada akhirnya. Itu salah satu bentuk kesabaran mereka. Artinya kita sabar tapi kita perlu cari solusi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau bersabar tapi cari solusi. Apa solusinya? Ya udah enggak bisa tinggal di Mesir nih. Kita harus pergi. Dan Nabi Musa pergi akhirnya bersama orang-orang dari Bani Israel menyeberangi lautan. Dan Allah wariskan kepada mereka bumi bagian timur dan barat. Ini sebagai ya balasan atas kesabaran mereka. Ingat jamaah, bahwasanya kata Nabi SAW, ma'u'tiya ahadun khair wa awsa minas sabr. tidaklah seorang itu dikasih karunia yang lebih baik dan yang lebih besar daripada kesabaran. Waman yatasabbaru sabbirullah. Dan barang siapa yang menahan diri, berusaha untuk bersabar, maka Allah akan bikin dia sabar. Maka kita bersabar. Apa yang dihadapi umat Islam di Indonesia ini umpamanya, dengan terus mencari solusi, dengan terus memberikan masukan yang baik kepada negeri kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. 4. Tidak ada masa dan zaman yang sepi dari kelompok orang-orang yang memiliki hati nurani dan jiwa yang mulia. Orang-orang seperti mereka ini harus Allah yang bersalam bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadadzi nadir radiyil fadir. Sesungguhnya Allah mendukung agama ini dengan orang yang berdurhaka. Allahu Akbar jemaah. Iya jemaah. Ini berkaitan dengan kita tuh menilai kebenaran tidak dengan hasil, tapi menilai kebenaran itu dengan niat dan proses yang dilakukan. Karena terkadang kalau bicara hasil akan mengatakan, ini fulan masya Allah, dia kerjanya riba tapi sukses. Katanya riba gak berkah. Itu fulan masya Allah hidup dari riba semuanya tapi sukses. Enggak, bukan itu ukurannya. Karena terkadang kalau bicara kesuksesan, ya seperti apa sih bentuk kesuksesan yang sebenarnya? Kemudian ada satu pelajaran nih. Di setiap daerah, di setiap masa itu mesti ada orang-orang yang memiliki ya rasa belas kasih, berperi kemanusiaan, memiliki hati nurani, jiwa yang mulia. Walaupun mungkin dia itu tidak cocok sama Islam. Mungkin dia tidak sejalan dengan dakwah. Tapi dia orang yang simpati. Maka tugas kita adalah bagaimana rutin dakwah yang benar ini, paling tidak mereka bisa menjadi bemper. Di mana di situ ada 70 dari orang-orang musyrikin yang tewas dan 70 yang ditawan. Beliau mengatakan, "Lau kallamatni, lau kallamani fi haula'i annatna Mut'im bin Adi, la'ataituhum iya." Beliau mengatakan, andai kata Mut'im bin Adi hai. Nah, andai kata Mut'im bin Adi hai. Wa kallamani fi haula'i annatna. Kemudian Mut'im bin Adi mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasul, ya, membatal Syiah berjuang di negeri kita dan di tempat-tempat lainnya kalau kita atuh. Bagaimana bisa berada di tangan orang-orang penting? Siapa yang menyampaikan ke sana? Kok bisa sampai ke sana? Bukankah masih banyak buku-buku lain yang lebih bagus dari itu? Tapi terkadang kita gak peduli untuk menyampaikannya ke sana. Ini memerlukan keseriusan. Walaupun orang itu orang fajir. Ini kata Nabi SAW. Inna Allah la yu'aidu hadad din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah mendukung agama ini dengan orang fajir. Dengan orang pelaku dosa. Orang pendurhaka. Kok bisa seperti itu? Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan tugas kita adalah bagaimana mengambil pelajaran. Kadangkala di kampung ada preman nih. Oh, preman gak sholat, gak ini itu. Tapi ternyata yang mendukung malah memusuhi. Ini pelajaran dari kisah ini. Baik, lanjutkan. Dari segala pembejatan yang dilakukan orang-orang kafir kepada orang-orang Islam ini, nampak jelas bagi kita salah satu dari bentuk peperangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bentuk perang ekonomi. Kaum kafir Mekah ketika ingin memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak memerangi beliau dengan senjata, tetapi mereka menggunakan perang ekonomi dengan cara mengembargo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dengan tidak ada hubungan transaksi jual beli maupun akad pernikahan dengan mereka. Hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin saat ini adalah sangat tepat apabila kaum muslimin mengembargo ekonomi kepada semua musuh yang memerangi umat Islam dan tidak selalu melawan musuh Islam dengan kesenjataan, tetapi setidaknya kita memerangi perdagangan misalnya. Tetapi setidaknya kita memerangi mereka dengan embargo ekonomi, dengan memutuskan hubungan perdagangan misalnya. Hal ini disebabkan jika embargo ekonomi ini tidak kita jalankan terhadap mereka yang memusuhi Islam, maka berarti kita mendukung musuh secara finansial untuk memerangi kaum muslimin. Padahal tidak boleh seorang... Contohnya jangan membeli barang mereka. Kalau kita tahu mereka ini musuh Islam, jangan membeli barang mereka. Ini salah satu bentuk menjaga Islam dan umat Islam. Dan kalau kita lihat ekonomi di negeri kita, itu berapa persen yang dikuasain oleh umat Islam? Banyak umat Islam yang tidak peduli dengan masalah ekonomi. Akhirnya orang-orang non-muslim yang menguasai ekonomi, nyata yang membuat mereka besar kita. Kok bisa Ustaz? Kita nabung di bank. Kita meletakkan duit kita di bank mereka. Di bank mereka kita letakkan duit kita. Mereka gunakan duit kita untuk usaha mereka. Kita bukannya memerangi mereka, kita malah mendukung mereka. Menjadikan mereka semakin kaya, semakin di berbagai negeri. Itu mereka yang melakukan. Dengan uang siapa? Dengan uang kita yang kita berikan kepada mereka. Maka umat Islam harus berpikir nih, kalau Syekh menyatakan kalau bisa diboikot, negara yang memboikot, itu lebih indah lagi. Tapi kalau enggak, ya kita tahu nih, siapa nih, umpamanya di daerah, jangan itu di kampung kita jamaah. Kita bicara di kampung kita. Kalau ada satu orang, pedagang umpamanya, pedagang ini zalim, pedagang ini ya tindakannya tidak berperi kemanusiaan, macam-macam. Orang kampung itu enggak mau beli sama dia. Enggak, Anda enggak mau beli sama dia. Anda mau beli tempat lain. Enggak apa-apa, lebih mahal, enggak apa-apa. Tapi Anda tidak mau mendukung dia. Itu manusia punya perasaan seperti itu. Kita ini orang Islam nih. Maka jangan sampai kita membesarkan mereka. Dan mereka berusaha untuk menguasai ekonomi dari semuanya. Jadi mereka tuh kalau sudah kaya raya, biasanya mereka akan membuat putaran uang yang tidak keluar. Mereka bikin rumah sakit, mereka bikin sekolahan, dan orang Islam itu harus lebih cerdas. Jadi kalau bicara, Ustaz, kita kan boleh Ustaz beli sama orang kafir, boleh. Usaha karena beli sebagai pemimpin, bagi kita taruh di tempat orang Islam, kita ini dosa. Bagaimana kalau kita taruh uang kita di jihadin? Malah dia jadi intoleransi kepada umat Islam. Dia toleransi dengan orang non-muslim, tapi intoleransi sama umat Islam sendiri. Tidak menghargai umat Islam akhirnya. Ini terjadi kadang-kadang di sebagian orang yang kebablasan toleransinya. Jadi bicara ekonomi, ya kalau kita tahu ada produk-produk yang memang ya membenci Islam, pemiliknya, pengusahanya, ya kita gak usah beli dari mereka. Nggak usah, kita beli dari yang lainnya. Dan ini sekali lagi salah satu bentuk membela, bukan malah kita membesarkan mereka. Taib, barakallahu fik. Kalau kita lihat ada pelajaran lain yang perlu diambil dari sini, bahwasanya orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah, dan orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kuat dari sisi apa? Yang pertama dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan, dari sisi ekonomi. Orang kalau kuat ekonominya, ya anak-anak lihat di kota Jember ini, ada orang-orang yang ekonominya mapan, ya, ada orang-orang yang memiliki perusahaan besar, itu tuh pemerintah dekat banget sama dia. Kepolisian dekat sama dia, bupati dekat sama dia, MPR apa DPRD dekat sama dia. Kenapa? Bukan karena dia pejabat, enggak. Karena dia punya fulus. fulus ini bisa menjadikan besi yang keras itu jadi lunak dengan fulus. Ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis yang mengandung perintah agar muslim itu bekerja, enggak boleh malas. Cari duit, yang banyak. Tapi untuk Allah, jelas-jelas untuk akhiratnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka antadhara wa anskin," minta-minta. Jadi orang tua pun berpikir bagaimana dia bekerja enggak minta-minta. Dan kita lihat pengaruhnya Mut'im bin Adi, orang-orang besar Quraisy, ya. Ternyata mereka didengarkan. Maka sekali lagi silakan bekerja, berusaha, tapi untuk Allah, jangan jadikan dunia itu di hatinya. Ini hanya untuk sarana, sehingga kita siap seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Ya Allah, Abdurrahman bin Auf ini. Nah, tadi kita ngajar mahasiswa cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Dia itu pernah meminta nasihat kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Ya ummah, inna mali qad kathur wa huwa kad an yuhlikani." Kata dia, "Hartaku ini banyak sekali. Sampai hampir-hampir hartaku itu membinasakanku." Ini orang tahu diri. Karena ada orang yang akhirnya kepikiran terus sama duitnya. Apa nasihatnya? Ummul Mukminin qala anfiq. Nafkahkan, keluarkan duit. Keluarkan, ketika banyak duit, mau diapain duit itu? Mau ditumpuk. Orang kalau punya emas umpamanya, satu kintal, mau bikin baju dari emas dia, mau bikin sepatu dari emas. Anfiq. Sedekah ke nafkah. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam, Abdurrahman bin Auf sudah menafkahkan separuh hartanya. Hartanya masih sedikit, masih 8.000. Dia separuh berarti 4.000. Setelah itu pernah Abdurrahman bin Auf sedekah 40.000 dinar. Jadi 100 miliar. 2 juta setengah kali 40 ribu berapa? 100 miliar. Berapa? Enggak ada. Masa enggak ada? 40 kali 2 setengah ya? 40.000. 40.000 kali 2 juta setengah. 2.500. Mau cari sumbangan, mau bebaskan tanah. Harga 1M, cari sana, cari sini, ngumpulkan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena banyak umat Islam memang yang secara ekonomi enggak mapan. Padahal itu salah satu sarana untuk mendakwahkan kebenaran dan memerangi kebatilan. Maka tolonglah. Kaya lagi umat Islam ini kaya raya, akan dekat sama dia pejabat. Pejabat akan dekat sama dia. Dan ya ada teman-teman yang cerita memang. Beberapa teman yang berduit, ya Allah Zat, itu namanya mereka. Ya biasa mendekat ke si kota kemarin yang lagi ada pemilihan gubernur. Dia cerita, Ustaz, nih ada 4 calon. Yang 3 ini Ustaz, itu didukung oleh Raja Judi. Raja Judi yang dukung. Artinya dia menang atau manapun dari 3 yang menang ini dia pegang. Kebijakan kadang-kadang ikut fulus yang mendukung dia. Bahkan ada seorang bupati yang masuk, dia punya utang 20 miliar dalam masa pemilihan dia. Belum sempat bayar utangnya 20 peperangan, dia kirim 500 ekor kuda. harga kuda-kuda yang bagus berapa sekarang jemaah? 500 ekor kuda dia kirim. Pernah dia kirim 500 ekor onta yang sudah siap dengan perangannya dalam satu peperangan. Ya udah, itu salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari harta kita. Jangan sampai harta itu menghancurkan kita. Jangan sampai harta itu menjadi azab buat kita. Di doa Nabi Dawud alaihissalam ketika beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal mali yakunu alayya azaban. Aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat hamba. Buat hamba. Kenapa? Salatu wassalam setelah keluar dari masa pemboikotan tersebut, kira-kira di tahun ke-10 ya, karena boikot dari tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian, ketika itu wafat Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menyebar di berbagai kabilah di Mekah. Maka kaum Quraisy mengirimkan satu delegasi kepada melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Ketika Rasulullah hadir, beliau berkata, "Suruhlah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja yang jika mereka lakukan, maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam non-Arab." Abu Jahal berkata, "Apa kalimat tersebut? Demi Allah, kami pun siap memberikan 10 kalimat untukmu." Rasul menjawab, "Katakanlah la ilaha illallah dan tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah." Maka mereka menjawab, "Apakah dia Muhammad hendak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan?" Maka turunlah firman Allah, "Sad wal Qur'ani dzikra." Dzikra. Wal Qur'ani dzikra. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tawaki in hadza illa ilah. Sad. Demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang lagi. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang dia ada-adakan." Allahu Akbar. Ayat 1-7. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana militannya orang-orang musyrikin. Dan tidak putus asa untuk membendung lajunya. Oh, udah berhenti berdakwah. Orang-orang musyrikin, ada Abu Jahal, ada siapa lagi di situ. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin." Sudah aku mengajak mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang bangsa Arab dan bangsa Ajam akan tunduk sama mereka. Tunduk. Jemaah, Nabi alaihi salatu wasallam tidak menuntut banyak. Nabi enggak macam-macam yang dipinta. Nabi mengatakan, kata Abu Lahab, Abu Jahal, dan dalam masalah la ilaha illallah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalian ucapkan la ilaha illallah dan tetap dia menyembah selain Allah. Yakin dengan pepohonan, yakin dengan lautan, memberikan sesajen kepada mereka, berarti engkau tidak meninggalkan. Jadikan Tuhan yang banyak, sesembahan yang baik, satu Tuhan." Ini konsekuensi dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka tahu, tidak seperti sekarang. Sebagian umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tapi masih melakukan ritual untuk selain Allah Jalla Jalaluh. Ini bertentangan dengan ucapan dia. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat Sad ayat 1-7 ya. Bagaimana mereka tak hatinya, dadanya sempat sesak. Beliau itu dituduh sahir kezab, penyihir dan pendusta. Gimana kalau ana umpamanya berdakwah, menyampaikan kebenaran, lalu ada yang mengatakan, "Ada syafiq, ada Allah pendusta dia. Ada penyihir sebenarnya, hati-hati sama dia." Kita kan gak enak dikatakan seperti itu. Yang sebelumnya mereka menghormati, menghargai, tahu-tahu mengatakan hal ini. Lalu mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Baik. Setelah mereka mengatakan itu, mereka bubar. Membawa misi. Mereka akan terus mendakwahkan kesyirikan. Allah mengatakan, wantalaqal mala'u minhum animshu. Kalian semua, ya Allah, jalan semuanya. Berangkat. Kemudian apa? Wasbiru ala alihatkum. Sabar dalam kesyirikan kalian. Sabar. Jadi mereka berdakwah, mengajak orang kepada kesyirikan, dan mereka bersabar dalam kesesatan mereka. Artinya melakukan kesesatan pun membutuhkan kesabaran. Inna hadza la syai'un yuradi. Kita kadang-kala dakwah sedikit, disakiti, ditolak sana, ditolak sini, dicaci maki, kita mulai melemah. Beliau itu berjumpa dengan satu orang penjahat. Dia tanya, Ahmad, kata dia, Imam Ahmad. Kata dia, kamu sabar. Aku nih berapa belas tahun, aku nih dipukul, dipecut karena kejahatan yang aku lakukan. Engkau lebih pantas untuk bersabar. Engkau berada di atas kebenaran, kata dia. Itu menyebabkan dia jadi kuat. Ini dipukul, didera, dihukum karena kemaksiatan dia. Masa orang gak sabar ketika dipukul karena ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh? Itu akan mengangkat derajatnya, memberikan karunia yang tinggi dari Allah Jalla Jalaluh untuk dirinya. Maka orang kafir mengatakan, anim syu'ayu jalan nih, sabar nih. Bagaimanakah mereka berusaha untuk membendung arus dakwah, dan kita yang berada di atas kebenaran harus sabar menghadapi. Katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku akan menjadi saksi darimu. Karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau di perut ibundanya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu sama pamannya. Dan pamannya bukan hanya mendukung beliau dalam dakwahnya, tapi juga membela, pasang badan pamannya itu untuk Nabi SAW. Maka Nabi pun ingin pamannya masuk Islam. Maka akhirnya pamannya meninggal dalam kondisi kafir. Ingin ayah kita dapat hidayah, ibu kita dapat hidayah. Sebagian orang tua kepingin anaknya, anak kepingin orang tuanya. Tapi camkan nih, firman Allah di surat Al-Qasas ayat 56. Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini nabi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah. Beliau menjelaskan iya, menerangkan iya. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad, yaitu petunjuk, kita ngasih tahu fulan, ini loh jalan menuju surga dilakukan oleh pemerintah umpamanya kepada pelaku kriminal di penjara 3 tahun, 4 tahun. Ternyata keluar dari penjara, dia masuk lagi ke penjara. Karena memang tugas kita hanya memberikan arahan. Allah mengatakan kepada nabinya SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu dengan siapa orang-orang yang pantas mendapatkan petunjuk. Kita ini kadang-kadang berpikir, ada Abu Jahal dan Umar. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Allah lebih tahu. Ini hadis mungkin tidak disebutkan. Ini hadis riwayat Muslim, jemaah. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, silakan dilanjutkan cerita secara detail peristiwa wafatnya Abu Thalib. Nah. Dari Sa'id bin Al-Afwan, hadis ini Anda katakan riwayat siapa? Mengatakan ketika ajal kematian datang kepada Abu Thalib, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi Umayyah mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Rasulullah pun terus mengulangi ajakannya kepada Abu Thalib, enggan mengulang-ulang kalimat tersebut sampai kata terakhir yang diucapkan kepada mereka adalah dia tetap pada agama-agama salih dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu demi Allah aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lirusyidina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ia adalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Jelas bagi mereka bahwasannya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. Quran Surat At-Taubah ayat. Kenapa? Karena mereka tahu dibawa ke gunung, dibawa ke lautan. Akhirnya terakhir pemuda itu mengatakan, kau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku akan sebutkan untuk. Iya, apa caranya? Ini pengaruh orang besar kalau masuk Islam, nanti akan banyak yang masuk Islam. Kata anak muda ini, engkau kumpulkan orang-orang, kemudian engkau ambil dari anak panahku, kemudian engkau masukkan ke busurku, lalu kau katakan bismillahirrabbilghulam. Katakan dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Kau akan membunuhku. Dilakukan itu. Tatkala raja mengatakan bismillahirrabbilghulam dan kemudian anak panah itu membunuh anak muda ini, orang-orang pada beriman semuanya. Dan itu yang ditakutkan yang terjadi. Butuh pendampingan. Kadangkala di rumah sakit non-muslim yang datang adalah non-muslim. Bahaya. Jangan sampai mati su'ul khatimah akhirnya. Datang setiap kali Nabi SAW mengatakan qul la ilaha illallah, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah mengatakan apakah engkau membenci atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau enggak suka dengan Afir? Jangan sampai masuk Islam. Karena akan berpengaruh kepada dakwah Nabi SAW. Dan Nabi ingin memintakan ampun, tapi Allah melarangnya. Ini zaman, jadi kita enggak boleh memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam kondisi musyrik. Siapapun orang tersebut kalau mati dalam kondisi musyrik. Kemudian di sini Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang apa manfaat yang Nabi berikan kepada pamannya. Karena dia dulu yang membuat kitab judulnya Abu Talib Mukmin Quraisy. Gimana nih? Masa Abu Talib mati kafir? Dia yang belain. Di jamaah urusannya bukan urusan kita. Yang mematikan Allah manfaat kepada pamanmu yang dulu dia belain engkau. Tapi matinya musyrik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Huwa fi dhahdahin minan nar. Walaula ana lakana fi darqil aswad minan nar. Dia itu seharusnya dia sekarang berada di bagian dasar dari neraka, bagian paling atasnya neraka. Abu Talib tahu dengan kebenaran. Cuma karena fanatisme terhadap kaumnya, kecintaan dia kepada nenek moyang ya. Maka di sini juga hadis coba dibaca hadis yang terakhir dari Abdullah bin Abbas. Huwa fi dhahdahin minan nar, walaula ana lakana fid-darqil asfal minan nar. Ini berada di tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar dari neraka. Seandainya bukan karena aku, misalnya dia berada pada tingkatan paling bawah dari neraka. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahwanu ahli nar azaban Abu Talib, wahuwa muntailun bina laini yang minihima dimalu. Penghuni neraka yang paling ringan ciptaannya adalah Abu Talib. Ia memakai dua sandal dari api hingga mendidih otaknya karena panasnya kedua sandal itu. Kematian Abu Talib terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ia meninggal dalam usia 80 tahun lebih. Dia banyak membela Nabi SAW dan mencegah siapapun yang akan menyakiti dan mengganggu beliau. Namun beliau ia masih tetap berpegang teguh pada agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Barakallahu fiik ya. Ini seperti yang Nabi sabdakan yang tadi kita baca di halaman 207. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yu'ayidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah mendukung agamanya dengan orang-orang pendurhaka. Artinya dia orang kafir. Dia mendukung agama ini. Seperti yang terjadi dengan Abu Talib. Dia meninggal setelah beberapa bulan dari keluar dari masa pemboikotan. Pada tahun ke-10 Hijriah. Ada riwayat yang mengatakan ya kejadian itu pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu meninggal Khadijah. Radiyallahu ta'ala beberapa hari ini mengatakan 1 bulan 5 hari atau berapa hari lah yang jelas kematian mereka berdekatan. InsyaAllah kita akan bahas tentang hikmah, tentang bagaimana nih paman Nabi yang belain mati kafir, apa hikmah dibalik itu semua sehingga kita lebih nyaman menerimanya. Padahal kita bicara tentang sejarah, ya seperti itu sejarah. Mau diapain? Tapi kita paling enggak supaya lebih nyaman membaca sejarah itu, kita akan baca tentang hikmah pelajaran yang ada di balik kematian Abu Thalib dalam kondisi kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 207 ya Ustaz, di hikmah kelima, di akhir hikmah kelima Ustaz, di situ disampaikan jika embargo ekonomi ini tidak kita jalankan terhadap mereka yang memusuhi Islam, maka berarti kita mendukung musuh secara finansial untuk memerangi kaum muslimin. Padahal tidak boleh seorang muslim membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam. Berarti dengan melihat hal ini, dengan kita melihat beberapa saudara kita yang Ustaz ya, yang melakukan boikot tidak membeli pada produknya Amerika atau Yahudi, itu mungkin apakah boleh atau ada baiknya kita melakukan hal yang sama juga Ustaz? Iya. Iya, berkaitan dengan pemboikotan jemaah. Iya, para ulama berbincang biasanya kalau masalah ekonomi sebuah negara, hubungan satu negara dengan negara lainnya umpamanya. Sehingga ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau pemboikotan itu perlu ada persetujuan dari pihak pemerintah umpamanya. Ketika memang ini urusannya urusan dengan sebuah negara. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan apa-apa umpamanya, ya seorang muslim berusaha untuk memboikot, artinya dia gak beli dari produk mereka. Dan itu tidak ada larangan. Artinya kita gak ada anjuran untuk membeli barang mereka. Gak ada anjuran. Kita itu bebas memilih. Cuma memang ketika menurunkan sebuah fatwa yang mengharamkan umumnya, oh gak boleh beli dari mereka. Itu yang terkadang apabila ada dalam satu pemerintahan, terkadang sulit untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Tapi secara kepribadian seorang muslim, jangan beli lah. Jadi kita perlu memandang dari sisi yang lain kadangkala. Jadi ini nasihat, artinya ini pelajaran buat bagi setiap muslim, kalau bisa jangan beli produk orang-orang yang memerangi agama Islam, jangan beli. Tapi kalau itu dijadikan sebuah fatwa umum, maka ini yang terkadang membutuhkan kajian khusus. Tapi kalau dikatakan sikap secara umum, ya kita melakukan itu ya. Muslim jangan belilah. Kita di sini, di negeri kita lah kalau kita bicara. Ya kita kan bebas beli. Mau beli sama muslim, mau beli sama non-muslim, kita bebas untuk memilih. Tapi ketika antum membeli dari seorang non-muslim yang antum tahu, diketahui memerangi Islam, kita mendukung mereka. Jadi bukan masalah makanan saja jemaah. Terkadang ini secara umum, kita bicara secara umum, tidak bicara dalam kondisi tertentu ya. Tapi secara umum, ya kita kalau bisa jangan beli produk mereka. Jadi kalau ada saudara kita yang memboikot gak beli, ya faktul, itu pilihan. Sekali lagi ini kita pilihan masalah dagang jual beli, tapi sebagai pelajaran dari sini, ya berusaha kita untuk tidak membeli dari barang mereka. Kemudian kalau kita lihat, umpamanya ada muslim, ana lihat ada muslim yang masih beli, Ustaz. ya mungkin dia punya pandangan lain lah. Mungkin dia berpikir, enggak, ini yang disebutkan kita bahwasanya mereka memerangi Islam, ternyata tidak disebutkan. Tapi kalau program momennya barangnya Yahudi, ya, yang mereka jelas-jelas memerangi saudara-saudara kita di Palestina, seharusnya kita tidak beli. Namun ternyata ada barang-barang yang hanya made in Yahudi, made in Israel. Gimana tuh? Ada barang yang hanya made in Israel. Ya udah. Kita bicara ekonomi, seharusnya umat Islam itu ya memiliki ekonomi yang tidak tergantung dengan negara lain. Tapi di satu sisi gak bisa. Ada barang-barang yang harus beli sama mereka. Seperti umpamanya Arab Saudi sama Amerika. Mereka sudah ada kesepakatan masalah ekonomi. Indonesia sama negara mana. Itu ada memang kesepakatan harus saling. Apa ya, ada barang yang diimpor, ada barang yang diekspor. Oleh karena itu ketika ada kesepakatan antara pemerintah ini dengan sebuah negeri-negeri yang mereka memang memiliki hubungan diplomatik dengan negeri ini, di sini pemerintah nggak mungkin mengeluarkan fatwa boikot, enggak. Ini sudah menjadi kesepakatan politik di antara mereka, umpamanya kesepakatan ekonomi di antara mereka. Tapi secara rakyat pribadi kita nggak usah beli, jangan beli, dan tidak perlu menyalahkan ini kok nggak keluar fatwa, nggak perlu. Karena mungkin ada masalah-masalah yang mereka tidak bisa mengeluarkan fatwa. Tapi kita sebagai Muslim, antum memangnya harus beli? Kan nggak harus. Barakallahu fikum. Jadi kembali ke diri masing-masing ya Ustaz. Gimana? Kembali ke diri masing-masing ya Ustaz. Iya, artinya inilah pelajaran umum seperti ini. Pelajaran umum seperti ini. Ketika setiap Muslim dapat pelajaran seperti itu, dia nggak perlu, dia tidak membutuhkan fatwa. Artinya jangan nunggu fatwa, enggak. Karena kalau Ustaz kok tidak memfatwakan, Ustaz enggak perlu memfatwakan. Ustaz sudah memberikan pelajaran seperti ini, ya antum tahu sendiri lah. Jadi ada kondisi yang tidak mungkin ada fatwa umum gitu. Karena, ya tadi anak katakan, kalau Saudi umpamanya kerjasama sama Amerika, lalu ulama Saudi mengatakan ada fatwa resmi dari pemerintah, enggak boleh beli barang Amerika. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin enggak, jemaah? Ini kan bertentangan dengan kesepakatan yang ada di antara negeri-negeri tersebut. Tapi tugas kita sebagai seorang Muslim, jangan beli. Nanti kan barang itu ketika nggak laku, ya sudah. Mereka akan memutuskan hubungan atau gimana. Maka kita yang harus cerdas dalam menyikapi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui. Titipan pertanyaan ya Ustaz. Nah. Ada seorang suami yang tidak menafkahi seorang istri dan anaknya kurang lebih 15 tahun bersama. Sudah 4 tahun belakangan ini tidak bekerja padahal sehat fisiknya. Istrinya banting tulang untuk memenuhi dirinya dan anaknya dan melakukan semua pekerjaan rumah. Istri sudah benar-benar lelah dan tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan sudah menyuruh suaminya menikah lagi. Apakah sang istri berdosa tapi sang suami tidak mau? Dan apa yang sebaiknya dilakukan istri? Nah, barakallahu fik ya. Masya Allah jemaah ya. Ini salah satu istri yang tabah kalau dilihat ya. 15 tahun dia bekerja sendiri, mencukupi kehidupan diri dia sama anak-anaknya. Insya Allah semua kelelahan dia ada perhitungannya di sisi Allah Jalla Jalal. Apa yang dia berikan kepada suami, kepada anak-anaknya akan terhitung sodakoh buat dia. Karena yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Di sini istri tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami. Apakah dia berdosa? Tidak kalau Anda lihat dalam kondisi seperti ini. Sang suami itu bisa menikmati istrinya. Salah satu yang harus dia lakukan adalah memang memberikan nafkah kepada istri. Ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dia menjadi seorang suami yang boleh. Tapi kondisinya memang suami umpamanya gak mampu ya. Dia sudah berusaha apa sesuai dengan kemampuan dia. Maka dia tidak akan menjadi zalim karena dia sudah berusaha untuk memberikan itu. Tapi karena istrinya yang bekerja dia lelah, maka ada hak-hak suaminya yang mungkin tidak bisa terpenuhi. Karena kondisi istrinya seperti tadi yang disebutkan. Maka kalau yang dilakukan istri itu sudah sangat tepat sekali ketika dia membuka peluang bagi suaminya untuk menikah lagi. Karena Ana udah gak mampu, Ana udah capek, udah lelah seperti itu. Tinggal sekarang suaminya mau atau tidak melakukan itu kembali kepada suaminya. Jadi dalam masalah hak dan kewajiban ini perlu adanya keterusterangan di antara mereka kedua. Seperti kisahnya Saudah radhiyallahu taala anha. Saudah ini sudah tua renta. Artinya dia sudah enggak bisa dipakai sama Nabi SAW. Tapi dia enggak ingin diceraikan sama Nabi SAW. Apa yang dilakukan Saudah? Maka Saudah memberikan jatah bermalam dia untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka seperti itu pula yang bisa lakukan istri. Mengatakan kepada suaminya, udahlah, silahkan kau menikah lagi. Fadhal, ana udah gak mampu. Mudah-mudahan itu menjadi sikap yang bijak buat seorang istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz. Kakak Ana punya 3 putri. Mereka berempat tidak berhijab. Dan suaminya juga tidak menyuruh atau menasihati. Putri pertama sudah dibiarkan pacaran dari SMP sampai sekarang umur 27. Yang kedua juga sudah dibiarkan pacaran baru-baru ini. Ana sudah pernah mengecek nasihat Ustaz Safiq tentang ortu yang membiarkan anaknya pacaran dan nasihat-nasihat lainnya. Tapi tidak berhasil. Kalau ada kumpul keluarga, pacar anaknya diajak. Bagaimana Ana harus bersikap? Apakah Ana harus meninggalkan majelis begitu pacar keponakan Ana datang? Iya jemaah, subhanallah jemaah ya. Ini PR bersama yang besar. Karena di masyarakat kita, pacaran berduaan dengan ya perempuan yang bukan mahramnya, berkhulwat dengan mereka, itu jadi sesuatu yang wajar buat mereka. Bahkan kalau kita menentang hal itu, kita yang dianggap aneh oleh mereka. Apa tugas kita kalau tadi ditanyakan ketika kita ada di majelis bersama itu ada pacarnya di sana dibawa sama dia umpamanya, berduaan, pegang-pegangan macam-macam. Kalau dia pacarnya datang tapi di situ tidak melakukan kemaksiatan, artinya ya yang laki sama laki tamu mamanya sama yang laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan, maka kita di tempat itu nggak ada masalah insyaallah. Kemudian tapi kalau di sana kita lihat ada satu kemungkaran nih, berduaan, pegang-pegangan di sana, kita tidak bisa mengingkarinya, maka kita mengingkari dengan hati kita. Dan mengingkari dengan hati, salah satu konsekuensinya memang meninggalkan tempat tersebut. Tinggal sekarang dilihat, apakah ketika anti meninggalkan tempat tersebut, tempat itu akan jadi baik? Atau ternyata kalau anti ada di tempat itu, mengurangi jumlah kemaksiatan yang ada. Ketika keberadaan anti mengurangi jumlah kemaksiatan yang ada, maka lebih baik di tempat itu. Umpamanya kemaksiatan yang kalau ada anti jadi 10, kalau nggak ada anti jadi 15. Ya sudah, anti ada di situ, paling tidak kita menjagalah supaya kemaksiatan itu tidak semakin banyak. Ini dalam kondisi yang memang seorang harus mempertimbangkan terkadang. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Kembali ke masalah sirah. Kan Rasulullah SAW kan begitu Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kan beliau akan meminta ampun kepada Allah gitu ya Ustaznya. Terus turunlah ayat di mana orang-orang beriman yang meminta ampun kepada Allah bagi orang musyrik itu tidak dibolehkan ya Ustaz. Iya. Bagaimana jika kita melihat orang di jalan Ustaz, kadang-kadang suka latah gitu Ustaz, suka ngeliat seseorang yang kasihan gitu Ustaz, kita kadang-kadang suka spontan mendoakan kebaikan untuk dia padahal kita tidak tahu apakah dia muslim atau kafir Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau berkaitan dengan mendoakan orang yang belum meninggal dunia, maka bebas. Ini bicara yang sudah meninggal dunia. Karena disebutkan di sini min ba'di ma tabayyana lahu. Nah, Allah menyebutkan min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabun nar, ashabul jahim. Nah, setelah jelas bahwa mereka mati dalam kondisi kafir, selesai, enggak boleh. Bagi mereka yang masih hidup, di sini kita mendoakan kebaikan buat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat orang-orang musyrikin yang menyiksa beliau. Beliau mendoakan kebaikan buat orang-orang kafir di kaumnya, di kabilah Daus, kabilahnya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi ketika yang kita lihat itu orang masih hidup, maka kita boleh mendoakan kebaikan buat dia. Salah satu kebaikan itu adalah bagaimana supaya dia dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau dia sudah musyrik, enggak boleh. Maka kita enggak boleh ada orang kafir mengatakan almarhum buat dia. Enggak boleh. Almarhum fulan lah. Dia kafir. Maka apa bahasa di sini kalau menyebut orang mati? Enggak, artinya ada orang mati. Kita kadang-kadang suka menyebut almarhum fulan. Oh, itu tuh menteri yang ini. Oh, almarhum sudah. Padahal dia non-muslim. Maka enggak boleh kita mengatakan almarhum. Karena artinya rahimahullah. Semoga dia dirahmati. Kita enggak boleh. Jadi kalau kita mendoakan orang yang kita lihat kesusahan di pinggir jalan, spontanitas kita mendoakan, kita enggak tahu dia muslim kafir, enggak ada masalah. Karena dia masih hidup. Yang dilarang ini setelah nyata dia itu mati dalam kondisi kafir. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Anasa, itu menjadi pertanyaan terakhir. Insyaallah kita. Satu lagi, Pak. Nah. Bagaimana jika kita menonton acara yang ada pendukunannya? Apa kita termasuk yang berbuat kesyirikan dan sholat kita tidak diterima selama 40 hari? Nah. Iya, berkaitan dengan menonton. Menonton acara pendukungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan man atakahina au arrafan. Barang siapa yang mendatangi seorang penyihir, seorang dukun ya. Kemudian dia datang ke tempat dia, Allah tidak akan menerima sholat dia selama 40. Itu datang aja. Maka bagaimana dengan kita yang nonton? Kalau kita menonton sebuah tindakan perdukunan yang kita lihat, maka kita berdosa. Tapi apakah kita akan gak diterima 40 hari? Dosanya wallahu a'lam bissawab. Mungkin saja bisa. Karena dia sama-sama hadir di tempat tersebut. Dia nonton di tempat tersebut. Jadi berkaitan dengan ramalan, ya, orang yang meramal ini, itu, macam-macam. Kita gak boleh hadir di tempat itu. Kecuali untuk mengingkari. Atau kita menontonnya untuk sesuatu. Enggak, Ana lagi sedang menulis sebuah buku untuk membantah. Ini gak ada masalah. Tapi kalau menontonnya itu untuk seneng-seneng, maka kita akan termasuk yang melihat kemungkaran lalu membiarkan. Apalagi kalau dengan hadis yang tadi disebutkan. Bisa jadi 40 hari sholatnya tidak diterima. Walaupun dia tidak datang, tapi dia menonton hal tersebut. Ya. Wallahu'alam bisawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Hadza yang bisa Anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.